Banyak saudaraku ada di situ, semuanya berwajah sayu dan sendu. Mereka rindu kasihmu, ayah dan ibu. Ciptaan Tuhan yang maha kuasa, mengapa harus menanggung derita jiwa? Kasihani kami semua. Ku ketuk hatimu para budiman, kami pun ingin bahagia, beri kesempatan untuk menikmati kasih dan sayang rahmat Tuhan kepada umat manusia. Matahari kan rahmat Tuhan kepada umat manusia. Matahari